أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah. Tetaplah atas fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada fitrah Allah. Itulah agama yang lurus. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Hadapkanlah wajahmu kepada agama yang hanif. Din yang hanif adalah agama tauhid. Agama yang mentauhidkan Allah dalam rububiyahnya, kekuasaan, penciptaan dan pengaturannya, dalam ubudiyahnya, hanya beribadah kepada Allah dalam asma wa sifatnya, nama dan sifat-sifatnya, semuanya adalah tauhidullah. Inilah yang dimaksud dengan din yang hanif dan jauh dari segala bentuk kekufuran dan kesyirikan. Karena salah satu akidah kita, selain meyakini bahwa Islam dinul haq, juga meyakini selain Islam adalah batil. Ini keyakinan yang ada di dalam agama kita. Kalau kita meyakini Islam haq dan yang lain juga sama, dan kita tidak mengkufurkannya, maka kita murtad dari Islam. Kita beriman kepada Allah, kufur kepada segala sesembahan selain Allah. Ini akidah yang sangat besar. Allah katakan seluruh manusia berdasarkan agama yang hanif, fitratullah allati fatara an-nasa 'alayha. Ciptaan Allah yang Allah ciptakan manusia berdasarkan fitrah. Yani agama yang hanif la tabdila li khalqillah. Tidak ada perubahan sedikit pun juga bagi ciptaan Allah bahwa setiap manusia lahir membawa agama yang hanif. Itulah agama yang lurus. Dzalika ad-dinul qayyim. Akan tetapi kebanyakan manusia tidak tahu. Radio Roja menebar cahaya sunnah.